lepas membentang, padi menguning merundu. Lumbung-lumbung belumlah penuh, banyak yang kosong di sana, di sini. Di manakah kau bekerja? Di manakah kau bekerja? Lekas bangun dan bersiaplah, lakukan kewajibanmu. Jangan menunda dan menunggu, sebentar datang sang malam. Tiada waktu lagi. Padi menguni, siap dituai, jangan biarkan dimakan belalang, tiada hasilnya. Sia-sia kerjamu yang empunya segera datang. Ya Tuhan, segala Tuhan kan memilih hamba-hambanya. Yang tak berguna akan lakukan kewajibanmu. Jangan menunda dan menunggu, sebentar datang sang malam. Tiada waktu lagi. Padi menguni, siap dituai, jangan biarkan dimakan belalang, tiada hasilnya. Sia-sia kerjamu yang empunya segera datang. Dia Tuhan, segala Tuhan kan memilih hamba-hambanya. Yang tak berguna akan ditinggalkan. Yang empunya segera datang. Dia Tuhan, segala Tuhan. Berbahagia hamba yang setia, akan menerima upah yang besar, masuk dalam kerajaan.